بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَشَرَ الْإِخْوَى وَالْأَخْوَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ Pada sore hari ini, di hari Jumat, tanggal 6 Jumad al-Akhirah, tahun 1436 Hijriah, yang bertepatan 27 Maret 2015. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam acara kajian ini dalam membahas sebuah tema yang penting, tema yang merupakan pengetahuan yang paling mulia dan pembahasan yang paling agung, yaitu tentang al-asma al-husna, nama-nama Allah yang maha indah atau maha baik. Dan pada kesempatan kajian hari ini, sebagaimana umumnya materi-materi doro yang kita kaji, kita fokuskan di dalam mengkaji sebuah buku yang bisa dijadikan pegangan, bisa diulangi, dan menjadi dasar pijakan di dalam nuansa keilmuan kita. Buku yang menjadi pembahasan kita pada doro kali ini, yang memuat tentang al-asmaul husna, adalah sebuah manzumah, untaian bait-bait syair yang ditulis oleh guru kami Al-Syeikh Al-Allamah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madakhali rahimahullahu ta'ala, dari salah seorang ulama besar yang tinggal di selatan negeri Saudi Arabia, tepatnya di Samitah, di kota Samitah, provinsi Jazan. Dan Syekh rahimahullah telah wafat pada tahun yang berlalu kemarin. Dan buku ini, manzuma, beliau tuliskan padanya sebuah syarah, sebuah penjelasan yang mengandung untaian-untaian faedah yang indah dan penjelasan ringkas tentang asmaul husna yang beliau sebutkan. Walaupun di dalam hal yang beliau terangkan ada beberapa pembahasan yang kita akan uraikan nanti, tapi buku ini jumlahnya, atau manzuma ini jumlahnya tidak begitu banyak, berjumlah 69 bait syair yang beliau isyaratkan di akhir dari manzuma. Abiyatu hawawun wasinun fa'lami, maudu'uha asma'u rabbil mun'imi, من غير أد لقريض الخاتم من غير أد لقريض الخاتمة من غير أد لقريض الخاتمة فافهم هباك الله حسن الخاتمة. Kata beliau bait-baitnya jumlahnya waw dan sin. Waw dan sin maknanya 66. Jadi jumlah dari bait syair ini 66 terkait dengan Asmaul Husna. 66 itu tanpa hitungan untuk bait syair penutupnya. Jadi bait syair yang menutup ada 3. Dari kata wal khatmu bilhamdi li rabbinal ali. Iya. Jadi semuanya ada 69 bait syair, mudah dihafal. Dan dari keindahan buku ini, beliau tidak hanya menyebutkan dari Asmaul Husna yang disepakati oleh ulama saja, tapi beliau juga sebutkan dari Asmaul Husna yang dihitung oleh sebagian ulama, tanpa membahas apakah dia hitungan yang dianggap kuat atau tidak. Iya. Jelas, ini rangkaian dari manzumah. Sebenarnya isi dari manzumah ini, karena membahas Asmaul Husna, dan pembahasan Asmaul Husna adalah pembahasan yang mendalam. Namun kita pada pertemuan singkat ini, manfaat yang paling pokok yang ingin kita petik darinya adalah kita mendengarkan dari Asmaul Husna dan makna-maknanya secara ringkas, dan juga kita akan terangkan dari kandungan pengaruh keimanan di belakang nama-nama tersebut. Iya. Maka pembahasan pada daurah kali ini tentang Asmaul Husna ini adalah pembahasan yang penting sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dan sisi pentingnya pembahasan Asmaul Husna ini tampak dari berbagai sudut. Sudut yang pertama, dan ini sebagai pendahuluan untuk memasuki pembahasan. Iya, sebenarnya penulis ada menyebut sebagian pembahasan di akhir dari syarah beliau. Iya, di akhir dari syarah beliau oleh penulis diterangkan sebanyak 14 pembahasan seputar Asmaul Husna. Dan ini kita akan jadikan sebagai pendahuluan. Iya. Dan di sini saya akan berikan 2 pendahuluan secara global sebelum kita memasuki membaca uraian penulis di dalam